Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyaklah memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita semenjak Allah ciptakan kita sampai pagi hari ini. Tidak pernah satu detik pun Allah memberhentikan, memutuskan nikmatnya kepada kita. Dari nikmat penciptaan, eksistensi, sampai keberlangsungan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bentuk syukur adalah hadir di majelis ilmu dan majelis zikir, di mana ada malaikat yang diutus dari langit. Namanya sayyarah, malaikat tukang jalan-jalan. Ada yang tukang jalan-jalan di sini? Hobinya jalan-jalan. Nah, malaikat itu dinamai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyarah. Sayyarah artinya banyak yang berjalan-jalan. Ahlan. Nah, jamaah sekalian, malaikat sayyarah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jalan-jalan di permukaan bumi. Apa yang dicari huntingnya itu, yang diburunya itu? Majlis zikir. Jadi yang diburu, yang dicari oleh malaikat sayyarah atas perintah Allah, bukan kemauannya sendiri, adalah majelis zikrullah. Majelis yang menggerakkan hati untuk mengingat kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur dan jadikan majelis ilmu dan majelis zikir ini majlis yang terus menghidupkan hati kita untuk selalu mengingat kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudara-saudara kita ya, yang datang jauh-jauh menemui saudaranya, kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab persaudaraan kita umat Islam ini enggak dibatasi dengan suku, enggak dibatasi dengan benua, tapi persaudaraan kita adalah sepanjang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita dipersaudarakan oleh Allah. Yang mempersaudarakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita berkumpul di tempat ini dengan niatan yang sama, ingin menghadap kepada Allah, ingin dibersihkan batin kita dari segala kotoran, dari segala dosa, sehingga hati kita bisa menikmati, mencicipi karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita umat Islam ada dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan, dan kondisi ini telah disampaikan, disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda kurang lebih 15 abad yang lalu, yusikum, telah dekat kepada kalian, antada alaikum, bahwa kalian akan dirongrong, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti hidangan makanan yang diperebutkan oleh orang-orang lapar. Jadi umat Islam disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diserang seperti makanan yang diserang oleh orang-orang lapar. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah ketika itu kita adalah kelompok minoritas yang sedikit, karena kondisinya dikeroyok. Kalau yang dikeroyok sedikit atau banyak? Ya, yang dikeroyok sedikit, yang keroyok berarti banyak. Makanya para sahabat bertanya. Apa jawaban Nabi? La, bal antum aktsar. Kalian bukan sedikit, justru kalian adalah mayoriti. Kalian adalah mayoritas. Walakinnakum gusaun kagusais sail. Akan tetapi kalian laksana buih di sungai, di mana buih itu lari mengikuti arus besar, enggak, tidak berdaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menjelaskan lagi kondisinya. Kenapa itu terjadi? Sebab musuh-musuh Allah melihat kalian nanti itu hina. Tidak ada haibah, tidak ada wibawa. Jadi melihat umat Islam kecil. Mudah dijual belikan, mudah diadu dombakan. Mudah pecah belah. Mudah saling menjatuhkan. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hati kalian mendapatkan satu penyakit yang mematikan yang disebut dengan al-wahan. Apa yang disebut dengan al-wahnu? Maka para sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan wahnu? Wahan, wahnun itu artinya lemah, tapi apa yang dimaksudkan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karohiyatul maut. Yang disebut dengan penyakit wahan, penyakit mental yang murahan itu, yang lemah itu, di mana hati kaum muslimin terjangkit penyakit dua, hubbud dunya, cinta kepada dunia, wa karohiyatul maut, dan takut akan mati. Jadi kalau suluh berjuang, takut mati. Mau sodakoh, takut miskin. Jadi penyakit dari hubbud dunya menimbulkan takut dengan mati, takut miskin. Nah, jadi akar persoalan Kira-kira jamaah sekalian hari ini kondisi yang disabdakan oleh Nabi sudah terjadi, sudah berlangsung belum? Ya, sudah berlangsung, bahkan sudah klimaks. Ya, kondisi yang sangat parah sekali. Di mana banyak kasus-kasus kaum muslimin malah berperang dengan kaum muslimin sendiri. Nah, akar persoalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan, hubbud dunya wa karohiyatul maut, cinta kepada dunia. Jadi hatinya dikuasai penuh dengan gambaran-gambaran dunia. Syahwatnya menguasai hatinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam diri manusia diciptakan oleh Allah asy-syahawat, kesenangan-kesenangan terhadap kenikmatan dunia. Allah uji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwama wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah telah hiasi diri manusia dengan syahwat. Syahwat itu keinginan-keinginan. Kepada apa saja? Pertama, minan nisa, kepada wanita lawan jenis. Laki-laki suka dengan wanita, wanita suka dengan laki-laki. Kemudian syahwat kepada wal banin, kepada anak. Orang tua suka kepada anaknya. Wal qanatiril muqantar. Yang ketiga adalah harta yang berlimpah. Suka enggak? Mending fakir atau mending kaya? Tuh, kan semuanya ke situ. Tapi ingat, ini belum selesai penafsirannya. Bukan enggak boleh kaya, bukan enggak boleh punya anak, bukan enggak boleh punya istri atau suami. Minaz zahab wal fiddah. Kekayaan yang disebut oleh Al-Quran, emas perak. Kalau dulu orang ada yang giginya pakai emas. Jadi kalau ketemu sama orang nyengir aja. Padahal lagi pamer apa. Kalau ibu-ibu pakai gelang tunjuk-tunjuk aja. Padahal pingin diliatin. Wal khaylil musawwamah. Kendaraan. Kalau dulu kuda disebutkan khayl. Sekarang BMW, Mercy. Bukan enggak boleh. Belum selesai. Wal an'am. Peternakan. Ikan. Tambak lagi di Cipatujah tuh. Wal harz. Dan perkebunan. Ada sawit, kopi dan yang lain-lain. Zalika mata'ul hayati dunia. Itu semua adalah kesenangan dunia. Islam menyikapi bukan kita tidak boleh ada syahwat di situ atau memilikinya, akan tetapi kita harus mengaturnya. Sebab kalau tidak diatur, syahwat kita akan berlebih-lebihan kepada kesenangan dunia tadi. Akan tetapi harus diatur. Nah, kalau tidak diatur, banyak manusia yang akan hancur. Maka kalau di dalam pendekatan ilmu tasawuf itu, bukan keinginan, tapi harus kebutuhan yang harus dipenuhi. Kalau keinginan memang ada batasnya, betul enggak? Sarapan contoh pagi-pagi, udah nasi uduk, ditambah bala-bala. Ya. Kalau ngikuti keinginan, tidak terbatas. berbahaya. Tapi kalau memenuhi kebutuhan, diatur gizi seimbang. Itu contoh bab makan. Jadi dalam menyikapi syahwat kita, diatur dengan baik. Jangan mengikuti keinginan, tapi kebutuhan. Kebutuhan itulah yang diatur dalam Islam. Berekonomi untuk mendapatkan kekayaan, diatur yang halal. Sudah dapat, ada zakatnya, ada infaknya. Tujuannya adalah untuk menjadi sarana ibadah dan dakwah kita. Hakikatnya amanah dari Allah. Jadi itu yang diajarkan di dalam Islam. Bukan berarti mencabut syahwat itu, mati kalau begitu. Tetapi diatur dengan baik. Nah, jemaah sekalian, jadi kondisi hari ini apa yang disabdakan oleh Nabi justru jauh lebih ngeri, jauh lebih rusak kondisinya. Maka kita akan diam membiarkan kondisi ini atau harus merubah? Tentu kita harus bangkit. Dari mana? Ibarat ini kalau benang itu benang pekusut. Ya, ibarat benang kalau sudah, apa bahasa Indonesia pekusut itu? Bukan melilit. Benang sudah acak-acakan, ditarik sini, tambah apa? Ya kusut lah udah, benang kusut. Seolah-olah bingung dari mana memulainya. Dari mana ini memulainya? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan faktor yang menjadi problemnya itu adalah hubbu dunya wa karohiyatul maut. Berarti proses awal yang harus kita lakukan bagaimana penyakit hubbu dunya dan karohiyatul maut itu tercerabut dari akar dari hati kita. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari dua penyakit yang menjadi biang kerok persoalan umat ini. Nah, mari kita mengambil apa yang diterapkan menjadi sistem dan konsepnya para ulama yang mengambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama telah merumuskan, memformulasikan untuk membersihkan dua penyakit tersebut dengan apa yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, ilmu yang khusus yang berkaitan dengan masalah hati. Di mana dua penyakit itu terjangkit di mana? Di hati. Jadi jangan sampai salah sasaran. Yang sakitnya mata, ya, yang diobati kakinya, kira-kira sembuh enggak? Jadi harus tepat. Yang berpenyakit hatinya, dua penyakit bercokol dalam hati kaum muslimin, maka harus dibersihkan. Ilmu tasawuf diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salah satu fungsinya adalah tazkiyatun nafs. Bagaimana jiwa kita bersih dari penyakit-penyakit hati termasuk hubbu dunya wa karohiyatul maut. Yuk kita perbaharui iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah ini jamaah sekalian, ya. konsep yang diterapkan oleh para ulama, di mana supaya jiwa kita dibersihkan, dibebaskan dari penyakit-penyakit hati, termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari hubbud dunya wa karohiyatul maut. Maka para ulama memberikan langkah-langkah bagaimana supaya umat ini bangkit, keluar dari kondisi yang mengerikan yang disabdakan oleh Nabi, dan kita sedang merasakan kondisi ini. Ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah ar-ruju'u ila tasawuf. Maka kaum muslimin harus kembali menggali ilmu tasawuf, sebab ilmu tasawuf ini dituding-tuding oleh sebagian yang ngaku kaum muslimin, dianggap bukan sebagai ajaran Islam. Dan itu dihembuskan oleh orang-orang orientalis. Supaya rukun dari agama kaum muslimin yang 3, tauhid, fikih, dan tasawufnya, satu persatu dipreteli. Tasawuf menjadi sasaran empuk. Yang mengakibatkan kaum muslimin terjerembab kepada kondisi yang memprihatinkan, hilangnya kajian tasawuf dan pelaksanaannya membuat hati umat ini terjangkit penyakit-penyakit yang mematikan tadi. Maka para ulama berijtihad, langkah yang harus dilakukan kaum muslimin yang pertama, ar-ruju'u ila tasawuf, kembali menggali ilmu tasawuf dan mengamalkannya dalam kehidupan seperti tasawuf yang hidup diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat-sahabatnya. Ini yang pertama, jamaah sekalian. Nah, kita belajar dalam ilmu tasawuf bagaimana kita tahliyah, membersihkan jiwa kita dari seluruh penyakit-penyakit hati, di mana Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Kitabul Arba'in minimal ada 10 penyakit hati yang disebut dengan maksiatul batin. Yang 10 sudah diberantas belum? Ada ujub, ada riya, ada takabur, ada al-hikud, al-hiqdu, termasuk hubbud dunia. Kalau manusia kita, umat Islam, belum terbebas dari 10 penyakit hati ini, maka akan lemah kondisinya. Nah, maka para ulama memberikan langkah step. Langkah pertama adalah yuk kita kembali mempelajari dan mengamalkan tasawuf sebagaimana dulu para sahabat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sobarnya Nabi dan para sahabat dalam membela agama, menyampaikan agama. Ya. Maka insyaallah nanti ini saudara-saudara kita, ya, dari ada saudara kita Dr. Rafiqul Islam, masyaikh utusan dari Nidamuddin India, alhamdulillah. Insyaallah nanti Bapak akan berikan waktu untuk memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Siap, jamaah sekalian? Kita umat Islam harus melakukan kesatuan. Saudara kita jauh dari India, jauh apa dekat? Lahiriahnya jauh, hatinya dekat, makanya datang ke sini. Ya. Yang jauh itu fisiknya beda benua. Akan tetapi kalau hatinya disatukan oleh Allah, jadi mudah ke sini. Mudah mengunjungi saudaranya dimanapun berada. Kenapa? Karena kembali, kita kembali menjalankan ilmu tasawuf, di mana hati kita dengan tahliyah, dengan pembersihan 10 penyakit hati dilakukan secara istiqomah. Dan kita harus muhasabah, introspeksi diri dari 10 penyakit hati yang membahayakan, masih ada apa tidak? Masih besar atau sudah berkurang? Kita harus bermuhasabah. Ujubnya, riaknya, takaburnya, al-hikdunya, permusuhannya, hasadnya. Penyakit hasad, orang lain maju, dia yang gelisah. Orang lain maju usahanya, dia yang sakit kepala. Tahliyah dalam ilmu tasawuf, bersihkan hati dari semua penyakit-penyakit maksiatul batin. Lalu, sampai kapan kita bertahliyah? Sampai akhir hayat kita. Enggak bisa sehari dua hari, sampai akhir hayat kita. Membersihkannya, oh riaknya muncul lagi. Kadang bisa jadi riak bukan ketika banyak orang. Lagi apa? Lagi sendirian tengah malam tahajud. Nah kita melakukan tahliyah, pembersihan hati dari 10 penyakit hati. Itu setiap saat sampai akhir hayat. Hubud dunia kita, cek zakat kita yang pertama wajib. Yang mengiringi setelah wajib sholat adalah zakat. Wa ita'uz zakah. Sudah enggak kita konsekuen dan komitmen? Kalau masih hubu dunia, pasti enggak mau beli jaket. Beli jaket, ngeluarkan zakat. Lalu, tahali atau tahliyah, titiknya dibuang. Ibarat penyakit hati yang 10. Tahliyah masih ada titiknya, kho, tahliyah, ibarat itu 10 penyakit batin, buang. Sampai akhir hayat kita, lalu kita lakukan tahliyah, titiknya sudah dibuang, diganti dengan ha, tahliyah. Artinya, dandani, hiasi hati dengan 10 to'at batin, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabul Arba'in. Apa saja 10 penyakit, 10 to'at batin itu? Hati selalu pakir ilallah, butuh kepada Allah. Butuhnya kepada Allah jauh dari butuhnya kepada uang. Jangan dibalik. Kalau butuh kepada uang, wah uang tinggal sedikit, resah, gelisah, mau di PHK. Padahal baru isu, wah sudah. Ya, gundah gulana. Apalagi ibu-ibu. Ya. Kalau dulu, zaman dulu ada leuit, apa leuit itu? Goah, goah apa namanya? Ya, kalau tempat padi apa namanya? Sekarang sudah nggak ada ya, ada di ATM sekarang. Menipis, ya, menipis dana kita, resah. Tapi kalau zikirnya tidak ada, ibadahnya berkurang, nggak gelisah. Nah, ihtiyaj, butuh kita kepada Allah, fakir kita kepada Allah di atas segala-galanya. Menanamkan sikap fakir dalam batin bukan berarti harus miskin. Fakir itu butuh kepada Allah. Kalau fakir tidak punya uang, itu butuhnya kepada uang. Yang dimaksud al-faqru ilallah, butuh kepada Allah, di mana batin kita sangat butuh kepada Allah. Tadi satu detik pun tanpa izin Allah, maka kita akan sirna. Akan musnah kita. Coba Bapak Ibu sekalian, hidung kita, ya, napas kita ditutup saja dari oksigen. Jangan lama-lama lah, 3 menit, sanggup gak? Allah masih mengizinkan kepada kita, seluruh panca indera kita, jantung kita berdetak karena masih diizinkan oleh Allah Azza wa Jal. Butuh kepada Allah. Butuhnya kepada Allah kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kepada Allah karena butuh kepada Allah, selalu berdoa dalam setiap momennya karena butuh kepada Allah. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, di situ ada terbentang waktu dan aktivitas. Ketika memulai selalu bismillah. Sepanjang tarikan napasnya zikir kepada Allah. Doa-doa untaian dari Nabi itu menunjukkan butuhnya Nabi kepada siapa? Kepada Allah. Mau makan, doa dulu. Sudah makan, doa lagi. Setiap tindakan selalu berdoa, menunjukkan butuhnya Nabi kepada Allah. Nah, ayo jamaah sekalian, butuhnya kepada Allah sudah tumbuh belum menjadi kesadaran dalam jiwa kita? Atau masih kalah butuh dengan yang lain? Ayo jamaah sekalian, mau dipelajari saja, enggak diamalkan, atau dipelajari dan diamalkan? Boro-boro sempat ngantuk, aduh ya Allah gini, penyakit hati masih banyak. Taat batinnya belum tumbuh. Pantesan zikirnya enggak nikmat. Ibadahnya enggak nikmat. Hatinya enggak mencicipi hidangan dari Allah. Agama itu nikmat, kenikmatan, anugerah terbesar. Kok kenapa anugerah tapi enggak dinikmati? Hatinya enggak ditempa, hatinya enggak dibersihkan, hatinya enggak ditumbuhkan taat batinnya. As-sabru itu bagian dari taat batin. Lihat sabarnya Nabi. Kesabarannya luar biasa dalam menjalankan ibadah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, sabarnya luar biasa. Kita dilarang oleh Allah berbuat zina, dosa-dosa besar. Sabar enggak, bisa menahan diri apa enggak? Kesabaran harus ditumbuhkan dalam hati kita. Bagian dari ta'atul batin. Zuhud ani dunia. Ini bagian dari ta'at batin. Zuhud ani dunia. Bagaimana kejuhudannya Nabi? Bagaimana kejuhudannya para sahabat? Zuhud itu bukan fakir atau miskin. Zuhud itu ketika mengelola dan menyikapi dunia, harta, jabatan dan yang lain-lainnya, itu tidak dijadikan tujuan, semata-mata alat dan sarana. Sehingga dunia, kesenangan, harta, jabatan tidak tumbuh di dalam hati. Cukup dipegang sebagai amanah dari Allah. Harta amanah, jabatan amanah, kekayaan amanah, perusahaan amanah. Dijaga rat-rat, enggak dimasukkan ke dalam hati. Semua dijalankan dengan baik menurut aturan Allah dan Rasulnya dan untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau makan nih semua, ada yang lebih dari 3 kali enggak? Ada yang lebih dari 3 kali enggak? Satu makan ada yang 1 bakul enggak? Mau yang kaya, mau yang miskin, paling banyak 3 kali. Paling banyak sekali makan, ada yang 2 piring enggak? Oh, ada yang angkat tangan 1 sendok katanya, tapi sendoknya sendok aduk. Lalu apa harus ditumpuk-tumpuk? Dalam Islam tidak dibatasi kekayaan, tapi diingatkan untuk apa kekayaan itu? Ini. Islam tidak membatasi usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal sesuai dengan aturan Allah. Tetapi diingatkan untuk apa Allah berikan harta itu? Karena harta hakikatnya amanah dari Allah. Kok untuk diri cuma makan 3 kali? Untuk keluarga? Maka kita belajar berinfak untuk bekal ibadah kita, bekal dakwah kita. Coba kalau yang ditumpuk capek, busuk. Jadi kebanggaan, gonta-ganti mobil. Jadi kebanggaan capek, diperhatiin oleh manusia tuh capek. Ada contoh enggak orang yang pingin diperhatiin aja oleh manusia? Ada contoh. Ya, yang sederhana, kan anak-anak sekarang tuh pinginnya bebas gitu. Bebas, gak mau ada yang ngatur-ngatur. Ya, kalau pingin bebas Bapak Ibu sekalian, tuh jadi binatang di mana? Di Afrika. Bebas gak? Jadi singa bebas. Gak ada aturan di situ. Di hutan ada aturan enggak? Enggak ada. Jadi kalau manusia yang diberikan akal dan hati pingin bebas, betapa ruginya merendahkan dirinya. Ada jamaah sekalian, ya orang yang pingin diperhatiin orang. Motornya yang tadinya tinggi diceperin, sampai kena. Atau giliran apa? Aspalnya banyak apanya? Kan capek sendiri. Stangnya kan kalau enak segini, ini di sini. Hampir di sininya menyendol, Pak, sesekelin. Lampu orang Jepang biar selamat, dibuang lampunya. Di belakang diruntui-runtui. Aqua bekas, kaleng-kaleng bekas. Apa sih itu maksudnya? Ini diangkat nih contoh dan realitas. Gak jauh ingin diperhatiin orang. Padahal orang yang merhatiin seneng apa kadang-kadang sebel? Membuat celaka orang lain. Dari Bandung sampai ke Tasik gini aja. Pegel gak kerasa, puas merasa diperhatiin orang. Nah sebetulnya ibadah kita, kalau gak mau pegel ibadah kita, pingin nikmat ibadah kita, mengeluarkan harta pun gak merasa rugi, bahkan seneng kalau hati kita sudah merasa diperhatikan oleh Allah terus. Seperti kelompok pemuda tadi yang seneng diperhatiin orang, walaupun capek-capek panas-panasan, walaupun akan mengsarakan dan mencelakakan dirinya. Maka pantas dulu kalau para sahabat, jamaah sekalian, hartanya, amwalnya, anpusnya, harta dan dirinya dibelanjakan di jalan Allah. Enggak. Seneng, bukan merasa rugi. Bahagia, bahagia, bahagia. Lahumul busro fil hayati dunya wa fil akhirah. Sebelum di akhirat, bagi orang yang beriman, kebahagiaan sudah ada. Busro itu kabar gembira. Dibisikan oleh para malaikat ke dalam hatinya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Yang membisikkan kebahagiaan itu, kabar gembira itu, malaikat diturunkan oleh Allah. Jangan takut. Jangan sedih. Bahagialah dengan surga yang dijanjikan. Nah, motivasi dari malaikat ini yang luar biasa. Kalau dulu para sahabat sampai tergila-gila memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tips bangkit umat di akhir zaman. Juhud sudah ada belum ya? Atau malah sebaliknya hubu dunia? Sebaliknya hubu dunia adalah zuhud ani dunia. Bapak ibu sekalian, agama membutuhkan harta dan dirinya orang yang beriman. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib kepada orang yang beriman, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa artinya? Sesungguhnya Allah membeli, bertransaksi kepada orang yang beriman. Dengan apanya? Harta dan dirinya. Dan Allah ganti dengan surga. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan ayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mendengarkan ayat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Apa yang ditangisi? Malu kepada Allah. Bukankah diri ini, harta ini milik Allah? Allah sampai membeli kepada harta dan diri orang yang beriman. Padahal harta dan diri orang yang beriman adalah hakikatnya milik Allah. Sayyidina Abu Bakar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, dari tahliyah ini membangun taat batin, sobar, zuhud, tawakal kita kepada Allah. bergantung hati kita kepada Allah, bersandar batin kita kepada Allah. Allah yang kuat, kita bersandar kepada yang kuat, menjadi tenang. Coba jamaah sekalian, bersandar kepada kesehatan sendiri. Datang penyakit, aduh. Datang kata dokter, Pak, ini yang kemarin aja cuma 3 bulan hidupnya. Datang lagi perawat, Pak, yang sebelah sana sudah pulang, Pak. Pulangnya bukan ke rumah. Tawakal kepada apa? Kesehatan. Ngedrop. Baru dengar berita ponis dari dokter sakit aja, jantungnya lah ini ya, ngedrop. Kenapa? Tawakalnya bukan kepada Allah. Tawakalnya kepada kesehatan yang diberikan oleh Allah. Nah ini tawakal ini sandaran batin, sandaran jiwa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Maka orang yang enggak bertawakal kepada Allah, orang yang enggak mengenal Allah. Ya. Pernah minggu kemarin dicontohkan lagi, ya, yang paling terasa kita naik kendaraan. Ya, supirnya enggak punya SIM. Baru belajar kemarin. Perjalanan luar kota, jalannya luka liku, nanjak mudun. Kira-kira sepanjang perjalanan tenang, bisa istirahat atau sebaliknya? Itu karena supirnya baru belajar, medan yang ditempuhnya luka liku, naik turun, gak punya SIM, maka membuat kita sebagai penumpang menjadi apa? Gelisah sepanjang perjalanan. Bahkan jantung bisa apa? Bisa copot. Kenapa? Supirnya gak dipercaya oleh kita. Tapi kalau supirnya berpengalaman, jam terbangnya tinggi, punya SIM, apik, tahu rambu lalu lintas, medan yang ditempuh biasa, kira-kira bisa tidur gak? Kenapa? Percaya kepada supirnya hebat. Orang dalam menjalani seluruh kehidupannya, berumah tangga, berekonomi, seluruh aktivitas, kalau gak percaya kepada Allah, Allah itu hebat, Allah itu sang penguasa tunggal, Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyehatkan, yang menyakitkan, Allah yang segala urusan digenggam oleh Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Makhluk yang di langit, yang di bumi, bergantung kepada Allah. Kalau tahu itu, maka hidup ini akan tenang dan damai di jalan Allah. Tapi sebaliknya, manusia yang enggak mengenal Allah, enggak ma'rifat kepada Allah, Allah sebagai Rob, Allah sebagai Mudabbir, Allah yang memiliki sifat yang sempurna, memiliki asma yang baik, yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak mengenal itu semua, selalu gelisah. Nah, di sini pentingnya kita bagaimana tasawuf dengan tauhid menyatu. Dipelajari dan diamalkan oleh setiap diri kita. Lalu jamaah sekalian, yang kedua, tahapan berikutnya, supaya bangkit umat dari keterpurukan, al-i'tiqadu bil aulia, meyakini wali-wali Allah yang masih hidup. Dalam kitab Tanwirul Qulub kalangan Syekh Amin Al-Kurdi Al-Irdibili menyebutkan, faman ankara wujudal aulia kuprun limusodamatil Qur'an. Orang yang tidak percaya wujudnya, bahwa wali Allah itu masih ada, enggak dipercaya. Sekarang bukan zaman para wali, katanya. Begitu i'tikadnya. Atau bahkan dilisankan. Maka hukumnya kufur. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran. Siapa wali-wali Allah itu? Orang-orang yang dekat dengan Allah, yang melindungi agama Allah, yang menghidupkan agama Allah, Allah sebar kewalian itu di seluruh penjuru bumi. Menjadi autad, menjadi pasaknya bumi, laksana gunung yang memperkokoh bumi ini. Maka Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pergerakan-pergerakan dakwah, ibadah di seluruh penjuru bumi bergerak. Kenapa? Itulah wali-wali Allah. Jadi jangan beranggapan wali itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air. Itu mah kalaupun terjadi salah satu karomahnya. Maka wali-wali Allah yang melindungi agama Allah, yang menjaga agama Allah, wilayah. Maka ketika mengiktikadkan dan kita mengikutinya, apa yang diamalkan oleh aulia Allah, maka umat ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yakdoh bangkitnya Islam dari keterpurukan, al-i'tiqad bi huduri Imam Mahdi. Yang ketiga, mengiktikadkan Allah akan kirim seorang imam yang penuh dengan keadilan membawa Islam yang sesungguhnya di akhir zaman. Dan itu akan terjadi ketika diyakini, bukan berarti harus diam menunggu saatnya, tetapi kita harus justru menjemputnya. Dengan cara apa? Kembali kepada Al-Qur'an. Menjalankan agama secara totalitas, secara kafah. Tauhid, fikih dan tasawufnya dipelajari dan diamalkan secara bersamaan. Dibimbing oleh ulama, tahta tarbiyatil ulama, di bawah bimbingan ulama. Maka insya Allah, jamaah sekalian, waktu yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan terjadi karena umat ini layak dipimpin oleh seorang imam yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga langkah ini jamaah sekalian, maka Allah akan membalikan bumi yang disebutkan oleh Nabi, yang bumi muli'atil ardu, di mana bumi ini dipenuhi dengan juron wapisko, dengan kepasikan dan kesewenang-wenangan. Maka dengan melakukan tahapan yang tiga tadi, yang dijelaskan oleh para ulama, kembali kepada tasawuf dengan mengamalkan dengan baik, maka bumi akan dirubah muli'atil ardu adlan wakisto. Maka bumi akan dipenuhi dengan keadilan dari pemimpin yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang akan Allah perlihatkan sampai Allah kirim imam yang membawa Mahdi yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka orang-orang yang di jalan Allah, Allah sebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini kelompok-kelompok kaum muslimin dari seluruh penjuru bumi akan dibangkitkan oleh Allah, dan pada gilirannya akan diikat oleh Allah dalam satu kebersamaan, satu langkah satu derap. Walaupun awalnya banyak perbedaan-perbedaan, tapi kalau hati bersih, perbedaan itu akan disikapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kasih sayang sesama kaum muslimin. Jadi Allah akan berikan ilham, Allah akan gerakan perlahan tapi pasti bangkit umat Islam ini. Lalu Allah akan perlihatkan ulama yang membawa kebijakan Islam yang kafah di tengah-tengah umat Islam. Maka disitulah pergerakan kaum muslimin atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan kemampuan kita, tapi itu semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat ini dibangkitkan dan dipersatukan atas nama Allah dan Rasulnya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, manhaj-manhaj yang berkembang, torikoh-torikoh yang berkembang di seluruh penjuru bumi, pergerakan-pergerakan harokah-harokah dakwah yang bergerak di seluruh bumi, pada gilirannya atas izin Allah akan dipersatukan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau menurut kacamata lahiriah, kayaknya enggak mungkin ini. Tapi kalau kita menghayati lebih dalam, menjalankan agama dengan tapakuh fiddin, tauhid fikih dan tasawuf menyatu dalam agama, maka akan tersingkap hakikat dan rahasia-rahasia dari apa yang Allah berikan. Ma yaridu alal qalb min kashfi asridati wa anwariha. Maka Allah akan datangkan ke dalam hati rahasia-rahasia dan cahaya Allah. Rahasia dan cahaya Allah ini datang ke dalam hati sehingga tersingkap hakikat agama dan hakikat kehidupan. Kenapa ini terjadi? Orang kalau enggak disingkapkan hakikat dan rahasia oleh Allah, cahaya Allah masuk ke dalam hati, banyak keluh kesah, saling menyalahkan. Kelompok ini salahkan yang itu, saling menyalahkan, saling menjustifikasi, saling mentahkim, saling menjudge satu yang lain. Itu ahli bid'ah, itu ahli sesat. Capek hidupnya, mulutnya dengan membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Sampai wajahnya itu serem. Saking apa? Saking banyak mentahkim dan mentahzir orang lain. Bukannya tersenyum dari wajahnya, bekas sujudnya, tersenyum keluar cahaya yang membuat erat persatuan. Dengan tapakuh fiddin, tauhid fikih dan tasawuf ini, tahta tarbiyatil ulama, di bawah bimbingan murabi ulama, maka pendalaman ilmu agama, hakikat itu baru diberikan. Jadi selama ini kalau orang berantem atas nama agama, cekcok atas nama agama, biasanya baru kulitnya. Baru apa? Kulitnya. Belum tahu apanya? Isinya. Kalau sudah menikmati isinya, kenapa mengkafirkan orang lain? Dia sedang menikmati karunia Allah. Yang ada adalah bijaksana kepada orang lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah itulah jamaah sekalian materi yang bisa kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita sekalian. Mari jamaah sekalian kita muhasabah terlebih dahulu. Pejamkan matanya. Agmidu ayunakum khudu wa tazalul di hadapan Allah. Sebelum semua kita dihisab oleh Allah, sebelum ajal kematian menghampiri kita, kita tidak akan bisa berlari dari kematian. Tetapi kita harus persiapkan kematian, song-song kematian itu. Nabi menyebut al-istidadil maut qobla nuzuliha, persiapkan kematian sebelum nuzul, sebelum tiba kematian itu. Waktu terus bergulir dan tidak pernah berhenti apalagi mundur. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah dengan al asr, dengan waktu, dengan masa. Terus malam berganti siang, siang berganti malam. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Mari muhasabah. Sudah berapa puluh tahun waktu yang Allah berikan kepada kita, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita berhitung sepanjang sekian puluh tahun itu, apakah banyak taatnya atau maksiatnya, banyak lalainya atau banyak ingatnya kepada Allah. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Ruhbanun bilail wa purshanun bin nahar. Di malam hari laksana rahib yang menjerit-jerit, menangis-nangis, cengeng di hadapan Allah, meneteskan air mata, tidak bisa dibendung. Memikirkan apa yang telah diperbuat. Wal tangzur nafsu ma qaddamat li ghad. Apa yang telah diperbuat, diperiksa dengan baik. sebelum diperiksa di hadapan Allah. Hasibu angpusakum qabla an tuhasabu. Umar bin Khattab mengingatkan, hisablah amal kalian sebelum dihisab nanti di mahsyar. Buka catatan-catatan amal kita sebelum catatan itu diberikan oleh malaikat. Apakah dari depan atau miwaroi zohri, dari belakang punggung kita. Saking jijiknya amalan kita sampai malaikat memberinya dari punggung. Sebelum itu terjadi, buka catatan-catatan amal kita dari mulai balig sampai pagi hari ini. Dalam sholat, apakah sudah khusyuk atau belum? Memenuhi rukunnya apa belum? Sekejap kehidupan dunia ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Au'abiris sabil." Kita sedang mengembara, kita sedang musafir. Besok atau lusa, kita akan meninggalkan alam fana ini. Alam yang penuh dengan ujian, kesenangan dunia, terus memprovokasi hawa nafsu kita. Banyak waktu yang tersia-siakan di masa lalu. Jatuh kepada kubangan maksiat. Banyak dosa-dosa besar yang telah kita lakukan. Mari di pagi hari ini kita iktirof mengakuinya di hadapan Allah. Sebab Allah berfirman, Nabi bersabda dalam hadis qudsi, seandainya hambaku datang kepadaku ingin dibersihkan, taubatan nasuha, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, aku bersihkan seluruhnya tanpa terkecuali. Tataplah ampunan dan kasih sayang Allah ini. Jangan putus asa karena kita banyak dosa di masa lalu. Jadikan pembelajaran. Jadikan lompatan kesalahan kita di masa lalu. Jamaah sekalian, pasti kematian akan menghampiri kita. Inna nafsa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri akan mencicipi kematian. Jantung kita akan berhenti berdetak. Anak, suami atau istri hanya bisa melihat saja. Yang bisa menolong adalah amal yang telah kita lakukan. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan menanggung apa yang telah diperbuat. Apa yang telah diperbuat akan dipertanggungjawabkan. Bukankah hari ini kita telah merasakan akibat dari perbuatan kita di masa lalu? Kesalahan kita, kemalasan kita, kesalahan dan kecerobohan kita. Hari ini kita menanggungnya, tidak bisa dilemparkan kepada orang lain. Apalagi dengan pembalasan akhirat. Jazaa'u wifaqo, al-jazaa'ul awfa. Di mana amal kita walaupun sebesar 1 gram, bahkan kurang dari 1 gram, maka Allah akan memperlihatkan dan membalasnya kepada kita. Wa ma yalfidu min qawlin illa ladahi raqibun atid. Tiada kata, satu kata yang meluncur dari lisan kita kecuali malaikat raqib atau atid mencatatnya dengan baik. Mari bangkitkan kesadaran. Al-inabah anil goplah, bangkit dari kelalaian. Kesempatan masih ada untuk memperbaiki diri, untuk menghapus kesalahan kita di masa lalu. Kita bangkit, isi lembaran sampai ke lembaran yang terakhir. Dengan seluruh ibadah, sebarkan ilmu Allah kepada saudara kita, tetangga kita. Sampaikan ayat-ayat Allah kepada saudara-saudara kita. Kita tunjukkan ayat-ayat Allah, kemuliaan Islam kepada orang lain. dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Bahwa Islam adalah memberikan kebahagiaan di dunia sampai nanti di akhirat. Jamaah sekalian, mari sebelum ditutup, baca istighfar 3 kali sama-sama. Mudah-mudahan kalimat istighfar yang kita baca ini menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ghaffarad dzunubi dzal jalali wal ikram wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi kulliha wadzunubi wal atham. Wa min kulli dzanbin azabtuhu 'amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan fi jami' harakati wa sakanati wa khatarati wa anfasi kulliha daiman abadan sarmadan minadzan billadzi a'lamu wa minadzan billadzi la'lam adada ma ahata bihil ilmu wa ahsahul kitab wa khatahul qalam wa adada ma awzadatul qudrah wa hassasatul iradah wa midada kalimatillahi kama yambagi li jalali wajhi rabbin wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Abdulu dikri fa'alam annahu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu La Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata'in wa la aqalla min dhalika ya hayyu ya qayyum ahyi qalbi bi nuri ma'rifatika wa mahabbatik في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله Angkat tangannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah merasa malu ketika hambanya mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dan Allah tidak mengabulkannya. Hudurul qalbi, hadirkan hatinya beserta Allah. Betapa banyak kekurangan, betapa butuhnya kita kepada Allah, betapa kerdil dan hinanya kita di hadapan Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ankulis sahabati rasulillahi azmai. Allahumma gfir li hayyina wa mayyidina, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadi al hajat. Rabbana gfir lana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, wala taj'al fi kulubina gillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami, dari mata kami, telinga kami, mulut, tangan dan kaki kami. Ya Rabb, kami tidak bisa menghitung dosa-dosa kami dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampuni dosa orang tua kami, ibu yang telah mengandung dan melahirkan, yang telah membesarkan, dan ada di antara kami, keluarga kami yang sudah ke alam barzah. Ya Rabb, kami masih sedikit berbuat baik kepada mereka. Kami banyak menyia-nyiakan mereka ketika mereka masih hidup, ya Rabb. Jadikan alam kuburnya raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, ampuni saudara-saudara kami seiman yang telah mendahului kami, ya Rabb. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Penyakit hasad kepada saudara-saudara kami, permusuhan dengan saudara-saudara kami. Bersihkan umat ini dari seluruh penyakit-penyakit hati, ya Rabb. Allahumma ja'alna hadina mahdiin, waradhalin wala mudillin, barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, jadikan kami orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadikan kami orang-orang yang memberikan petunjuk kepada orang lain, mendakwahkan agamu yang mulia ini kepada orang lain. Ya Rabb, mumpung masih ada kesempatan, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Jadikan kematian-kematian kami kematian husnul khatimah. Jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Rabbana wasi' alaina arzaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, limpahkan rizki yang luas yang barokah bagi kami. Ya Rabb, bukakan pintu keberkahan langit dan bumi kepada kami. Ya Rabb, jadikan rizki yang luas yang barokah menjadi bekal untuk ibadah dan dakwah kami. Ya Rabb, keluarkan dari hati kami hubbud dunia. Engkau tumbuhkan dari hati kami mahabbah cinta kepadamu dan kepada wali-walimu. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fa inna taysira kulli asirin fa 'alaika yasir. Ya Rabb, mudahkan seluruh urusan-urusan kami yang sulit. Sesungguhnya memudahkan urusan yang sulit betapa mudah bagimu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bibarakati ummil kitab al-fatihah.